Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pukung Rojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Al-Fawaid Al-Mastura fi Halli Al-Fadhi Kitabi A'lam Sunnah Al-Mansyurah karya Syekhah Kamilah Al-Qarawi Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang bukti-bukti adanya Sang Pencipta. Kemarin terakhir kita sampai pada dalil pertama yaitu dalilul khalqi. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menunjukkan adanya Sang Pencipta adalah dalil tanawwu'i wa taghayyuri. Adalah bukti berupa variasi makhluk yang sangat variatif, wa taghayyur dan makhluk yang berubah-ubah. Maka adanya variasi makhluk dan berubah-ubahnya makhluk adalah bukti yang paling kuat, termasuk bukti yang paling kuat menunjukkan adanya Sang Pencipta. Dan bahwasanya Sang Pencipta itu memilih apa saja yang Dia kehendaki. Karena seandainya jagat raya ini memiliki pengatur yang Dia memiliki kebebasan dalam menentukan dan memutuskan, tentu akan sangat variatif perbuatannya dan makhluk objek perbuatannya. Maka Dia tentu akan melakukan sesuatu dan kebalikannya. Dia akan membuat sesuatu dan sebaliknya. Dan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan hadat dalil, menunjukkan bahasanya Al-Quran mengajari kepada kita untuk menggunakan akal dalam bentuk dalil tanawwu', dalil bukti variasi dan perubahan untuk menunjukkan Sang Pencipta, adanya Sang Pencipta itu banyak. Contohnya, adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan langit berbeda dengan bumi. Dan bagian-bagian bumi juga satu dengan yang lainnya beda-beda. Waktilah filaili wan nahar, dan perubahan malam dan siang. Ada malam yang panjang, ada malam yang pendek. Ada malam yang dingin, ada malam yang panas, ada malam yang gelap, ada malam yang terang penuh dengan bintang. Keadaan siang pun demikian. Wal fulki allati tajri fil bahr, dan perahu yang bisa berjalan di tengah-tengah lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in, dan air hujan yang Allah turunkan dari mendung. Dengan air hujan itu Allah hidupkan bumi atau tanah, yaitu Allah gemburkan tanah. Ba'da mautiha, setelah tanah yang dulu kering kerontang. Wa batha fiha, dan Allah sebarluaskan di muka bumi. Min kulli dabbatin, beraneka ragam hewan. Wa tasrifir riyahi, dan perubahan angin, ada yang bertiup ke selatan, setelah itu bertiup ke utara, setelah itu ada yang bertiup ke timur, ada yang bertiup ke barat. Wassahab, demikian juga perjalanan atau perubahan mendung. Mendung berjalan ke selatan, ke utara, karena ditiup oleh angin. Yang mendung itu al-musakhar, Allah tundukkan dan terletak di antara as-sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. La ayat, sungguh semuanya adalah ayat, bukti kekuasaan dan bukti adanya sang pencipta li kaumi yaqilun, bagi semua orang yang mau menggunakan akal. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan di antara ayat adalah bumi. Allah jadikan bumi itu, yaitu tanah, itu jenis tanah beda-beda. Sifat tanah beda-beda. Manfaat tanah juga beda-beda. Padahal tanah-tanah tersebut potongan yang berdekatan, yang saling bertetangga. Namun tanah satu dengan tanah tetangganya, dengan jenis tanah tetangganya beda-beda. Bertetangga bahkan mutalasiqah. Tetangganya tetangga yang nempel antara satu tanah, satu jenis tanah dengan tanah sebelahnya itu nempel. Bukan hanya bertetangga berjauhan, namun tetanggaan yang nempel. Fahadhi sahlah, maka ada jenis tanah yang sahlah, yang tidak kasar. Ini halus, berarti mungkin bahasa Jawanya tidak ngerunjal-ngerunjal. Wahadihi hazana, ada tanah yang kasar. Tanahnya gerunjal-gerunjal, tidak halus. Dan itu berdekatan. Tujawiruha, dan itu bertetanggaan antara tanah yang halus dengan tanah yang gerunjal-gerunjal, yang kasar, itu bertetanggaan. Bahkan watulasiquha, nempel. Sebelah sini tanah yang halus, yang nempel itu tanah kasar. Wahadihi, wahadi tayyibah, ada tanah yang subur, sehingga tumbitu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dia nempel dengan jenis tanah yang tidak subur, sehingga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wahadihi turbatun, ada satu bagian dari bumi yang dia adalah turba. Yang dia adalah debu tanah. Dia tanah. Tanah betul-betul tanah. Dan dia nempel sama pasir. Sebelah sana pasir. Wahadi sulba, ini tanah yang kemudian keras. Namun nempel dengan dia. Wayaliha, dan di dekatnya ruhwah. Tanah yang ini sebaliknya. Di tanah yang berarti tanah yang lembek. Ada lagi kita jumpai hadi sauda, sebelah sini tanahnya itu warnanya hitam. Sampingnya dan di dekatnya tanah yang warnanya putih. Di wahadi hasa, dijumpai ada satu bagian dari tanah. Di sana banyak kerikilnya. Hasokuluha, bahkan semuanya isinya kerikil. Wayujawiruha, dan yang bertetanggaan dengannya adalah tanah yang tidak dijumpai di sana batu sama sekali. Isinya tanah semua. Tanpa ada kerikil, tanpa ada batu. Padahal ini jejeran. Ini bersampingan. Wahadi, juga kalau kita cermati jenis-jenis tanah yang ada di muka bumi, yang ada di sekitar kita. Ada satu tanah yang cocok ditumbuhi tanaman tertentu. Dan sampingnya, tanaman tersebut tidak cocok untuk tanah tersebut. Padahal ini jejeran, bersebelahan. Namun tanah yang samping ini cocok untuk tumbuhan yang lain. Demikian juga dijumpai tanah yang sabiqah, tanah datar. Namun tanah tersebut itu malihah. Tanahnya bercampur garam. Orang bisa gali garam di situ. Bisa bisa kemudian nambang garam. Nanti dibongkar itu semua garam semua. Dan perlu diketahui bahasanya, sebagian daerah di kota Madinah itu tanah bergaram. Ini dibongkar, isinya tanah. Disebut dengan garam Madinah. Wahadihi bididdiha. Sedangkan sebelahnya tanah kebalikannya. Kemudian kita jumpai ada satu tanah di sana ada laisa fiha, tidak ada padanya gunung, tidak ada padanya tanda. Jadi tidak ada gunduan. Datar sekali. Gunung tidak ada, bukit tidak ada. Ma'lam itu boleh jadi bukit, boleh jadi gundukan tanah. Tidak ada tandanya. Tanda di sini ya tadi. Gundukan-gundukan tidak ada. Namun tanah sebelahnya musajjarah bil jibal, penuh dengan gunung. Ini bergunung-gunung. Dan ada lagi satu tanah yang tidak layak, kecuali tidak akan bagus tanah ini kecuali kalau dapat air hujan. Sedangkan tanah sebelahnya hujan itu tidak ada manfaatnya untuk tanah tersebut. Bahkan tanah sebelahnya ini tidak cocok baginya kecuali disiram pakai air sungai. Kalau pakai air hujan tidak manfaat. Tidak bagus tanahnya. Kalau disirami pakai air sungai bagus. Sebelahnya ya cocoknya air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya untuk tanah jenis ini yang cocoknya disirami pakai air sungai, Allah turunkan hujan di bumi yang jauh. Di bagian tanah yang jauh. Wa yasuku al-ma'u ilayha. Kemudian air itu digiring menuju tanah tersebut. Ala wajil ardi, digiring di atas permukaan bumi agar bisa sampai ke situ. Ke tanah yang memang cocoknya disirami pakai air hujan, pakai air sungai. Maka inilah ragam tanah di muka bumi, kata Ibnul Qayyim, ya laha min ayatin. Ya laha min ayatin. Betapa indahnya bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah bisa jadi takfi wahdaha. Itu tadi sudah cukup dengan itu untuk menunjukkan adanya sang pencipta. Dan bahwasannya sang pencipta itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Dia adalah zat yang sangat kreatif, pintar banget, sangat berilmu. Sehingga bisa bikin macam-macam. Berjejeran bahkan saling nempel. Nih, kalau sang pencipta itu bodoh, tidak mungkin bisa nih, bikin macam-macam semacam ini. Kalau dia tidak berilmu, tidak akan bisa banyak varian dan banyak ragamnya semacam ini. Maka dia akan monoton, satu saja. Semuanya sama semua. Kenapa? Tidak berilmu. Karena ilmunya... tidak ada. Akhirnya ya cuma satu model saja. Ya, tapi yang orang yang berilmu itu bisa model-model. Itu ciri orang yang punya ilmu. Punya ilmu tentang sesuatu dia bisa model-model. Ya, model apapun dia bisa. Itu semakin berilmu. Dan ini semua menunjukkan ala sediki rusulihi, benarnya para rasul. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang merenungkan hadihil mawujudat, merenungkan alam ini, baik alam bawah yaitu bumi, ataupun alam atas yaitu langit. Kemudian merenungkan perbedaan bentuk-bentuknya, warnanya, karakternya, manfaatnya, dan diletakkannya hal-hal tersebut di tempat-tempat yang memang manfaat baginya, dan itu muhkamah. Pas sekali. Alima kudrata khaliqiha. Maka siapa yang merenungkan maka akan tahu dan yakin betapa kuasanya sang pencipta. Dan betapa dia adalah zat yang penuh hikmah yang bisa meletakkan sesuatu pas pada tempatnya. Dan dia adalah zat yang berilmu. Dan dia adalah zat yang demikian sempurna dalam berbuat. Dan demikian dia adalah zat yang luar biasa kekuasaannya. Ar-Razi bercerita dari Imam Malik. Anna Rashid, bahasanya Harun Ar-Rashid, sa'alahu bertanya kepada Imam Malik. Andalika tentang hal tersebut. Ya, mungkin bertanya tentang apa bukti adanya sang pencipta. Fastadallalahu, maka Imam Malik memberikan alasan kepada Harun Ar-Rashid bikhtilafil lughat wal aswat wan naghamat, dengan perbedaan bahasa, perbedaan suara, bahkan perbedaan nada bicara. Nada bicara itu beda-beda. Maka betul-betul berilmu zat yang menciptakannya. Tidak sama. Tidak sama. Kakak, beradik, bapak, ibunya sama. Suaranya beda. Kedengaran suaranya, oh ini kakaknya. Suaranya, oh ini adiknya. Ini anaknya, kemudian lima, ya suaranya juga beda-beda. Suaranya beda-beda. Maka suara berbeda-beda. Nada suara juga beda-beda, bahasa beda-beda. Menunjukkan betapa luar biasanya zat yang menciptakannya. Wa ani Syafi'i, dan Syafi'i ditanya tentang dalil wujudus sani', adanya sang pencipta. Ada orang yang tanya kepada Syafi'i, apa bukti kalau ada sang pencipta? Maka Imam Syafi'i menjawab dengan hadza warqut tut. Ada satu daun, satu jenis daun yang daun ini ta'muha wahid, rasanya sama. Tut itu satu jenis pohon yang yuba alai dutul qaz, untuk ulat sutra. Iya, sebagaimana lanjutnya. Ta'mu wahid, rasanya sama. Ya'kulu adud, dimakan oleh ulat. Muncul dari ulat ini sutra. Namun daun yang sama dimakan oleh lebah, muncul jadi madu. Kemudian dimakan sama kambing, dimakan sama unta, sama binatang, maka binatang ini mengeluarkan tai. Wa rautan, dan kotoran. Wa takulu adziba, kemudian dimakan oleh kijang jenis tertentu, muncul darinya minyak kasturi. Wa wasyai'un wahid, padahal makanannya sama. Daun yang dimakan sama. Maka ada sangat banyak variasi. Variannya sangat banyak. Betapa berilmu zat yang menciptakannya. Betapa berilmu zat yang menciptakannya. Dari sumber yang sama, itu menghasilkan ada yang sangat mahal, sutra. Di bawahnya boleh jadi madu. Ada yang kemudian tidak berharga, menghasilkan kotoran. Ada yang mahal sekali, menghasilkan kasturi. Wa syai'un wahid. Padahal ini dari asal yang sama. Maka kesimpulannya, ini jawaban Al-Imamu Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka jawabannya adalah, maka respon yang tepat untuk ini semua adalah sebagaimana kata Ibnul Qayyim, ya laha min ayatin. Betapa luar biasanya ini ayat dan bukti adanya sang pencipta, dan sang pencipta tersebut adalah zat yang maha kuasa, sang pencipta itu zat yang ilmunya luar biasa, bisa bikin macam-macam aneh-aneh gitu. Bahkan dari satu macam yang sama bisa bikin macam-macam. Ini dalil akal yang kedua yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalilu tanawu wa taghayyur. Ya, kemudian yang ketiga dalilul fakri. Dalil akal yang diajarkan oleh Al-Quran yang menunjukkan adanya sang pencipta adalah dalilul fakri. Bukti ketergantungan dan kebutuhan. Fakulum makhlukin, setiap makhluk itu tidak boleh tidak harus punya partner. Wawalahu kasyarti. Keberadaan partner di dunia makhluk itu syarat hidup. Keberadaan partner di dunia makhluk itu syarat hidup. Wa mu'aridun lahu, dan orang yang menentangnya, melawannya itu kalmani, seperti faktor penghalang. Walihada la yastaqilu makhlukun bifi'lin. Oleh karena itu tidak ada satupun makhluk yang yastaqilu, yang mandiri atau independen bifi'lin, melakukan satu perbuatan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kala sesuatu kami ciptakan berpasangan. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Apa yang dimaksud pelajaran? Ta'lamuna anal istiklala bil fi'li huwa min khasa'isil khaliqi. Supaya kalian tahu bahasanya kemandirian dalam berbuat itu adalah ciri khas sang pencipta. Karena yang namanya makhluk tidak boleh tidak, yang namanya makhluk itu harus ada kebersamaan dalam perbuatan. Fal musyarakatu wajibatu lil makhluqi. Kebersamaan, adanya partner, tidak sendirian, itu satu hal yang wajib di dunia makhluk. Sebagaimana sendirian itu satu hal yang wajib bagi sang pencipta. Dan sendirian itu mengharuskan al-ghina, tidak membutuhkan yang lain. Wal musyarakah, harus berpartner, harus bermitra, itu mengharuskan lil fakr. Berarti dia punya ketergantungan kepada orang lain. Ya, ketergantungan dan kebutuhan kepada orang lain. Fal fakru ayatu hudusil makhluqi. Maka ketergantungan dengan pihak lain adalah bukti kalau makhluk itu hudus. Makhluk itu ada dulunya tidak ada. Hudus itu ada dulunya tidak ada. Wa burhanu wujudul khaliq. Dan makhluk yang itu harus sendiri, tidak boleh sendirian. Itu adalah bukti adanya sang pencipta. Li'anal fakir labudda lahu min ghaniyin binafsihi. Karena sesuatu yang bergantung dan membutuhkan pihak lain, tidak boleh tidak harus ada zat yang kaya, yang cukup dengan dirinya sendiri, yang tidak membutuhkan yang lain. Maka wa illa lam yujad ma huwa fakir. Jika tidak demikian, maka tidak dijumpai ma huwa fakirun, apa yang disebut dengan fakir atau membutuhkan dan bergantung. Maka menjadi karakter makhluk, dia tidak bisa sendirian. Tidak bisa hidup sendirian. Semuanya harus bersama orang lain. Untuk makan, orang itu membutuhkan banyak orang. Dari petani, dari ini, dari yang ngolah sampai yang masak. Dia butuh banyak orang. Ada banyak orang yang harus membersamainya untuk bisa memakan satu piring nasi. Dia butuh sekian banyak orang untuk bisa berpakaian. Kita membutuhkan sekian banyak orang. Ya, maka tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Makan dari hasil sendirian. Pakaian dari hasil sendirian. Rumah dari hasil sendirian. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Dia harus bermitra dengan banyak orang. Dengan banyak orang. Maka al-musyarakah adanya harus bersama dengan yang lain. Menunjukkan kalau dia tidak bisa sendiri. Dan menunjukkan kalau ini sesuatu yang hudus. Yang adanya itu karena diadakan. Kemudian dalil yang keempat yang diajarkan oleh Al-Quran untuk menunjukkan adanya sang pencipta adalah dalil petunjuk yang bersifat general untuk semua makhluk. Ini bukan hidayah dalam masalah agama, namun hidayah dalam pengertian petunjuk. Maka hidayah untuk setiap makhluk agar bisa mewujudkan maslahat penghidupannya. Dan agar dia petunjuk untuk mengetahui jalan baqaihi, awetnya keberadaan hidupnya, waqiyamihi, dan eksistensinya, keberadaannya, wahifdihi, dan terjaganya dirinya. Maka ini semua adalah bukti yang sangat-sangat besar menunjukkan adanya sang pencipta, dan sang pencipta itu adalah zat yang sempurna. Sebagaimana pertanyaan Fir'aun kepada Musa dan Harun. Faman Rabbukuma ya Musa. Siapa itu Rabbmu wahai Musa? Maka Musa berdalil. Musa berdalil. Menjawab dan berdalil. Rabbuna. Rabb kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Yang memberikan untuk segala sesuatu penciptaannya. Yang menciptakan segala sesuatu. Thumma hada, kemudian memberikan petunjuk kepada setiap sesuatu agar bisa melanjutkan eksistensi kehidupannya. Maka dialah yang memberikan petunjuk kepada bayi untuk bisa kemudian menghisap puting susu ibunya. Siapa yang ngajari dia? Siapa yang ngajari bayi ini? Siapa yang kemudian mengajari, kemudian kalau manusia kemudian mengajarinya untuk mengunyah, mengajarinya untuk menelan. Maka ini hidayah ammah, petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Maka Allah ciptakan segala makhluk, thumma hada. Kemudian Allah berikan petunjuk bagi mereka supaya bisa mempertahankan kehidupannya. Ibnu Qayyim mengatakan, al-hidayatul amatu, petunjuk yang bersifat general, itu qarinatul khalqi. Itu temannya penciptaan. Sama-sama menunjukkan ala Rabbi tabaraka wa ta'ala. Sama-sama menunjukkan adanya sang Rabb tabaraka wa ta'ala, menunjukkan namanya, menunjukkan sifatnya dan menunjukkan keesaannya. Wal makna dan makna ayat a'ta kulla syai'in khalqahu al mukhtasso bihi. Makna ayat Toha tadi ayat 50, Allah itulah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya yang khas untuk makhluk tersebut. Tsumma hadahu, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya lima khuliqalahu, untuk menuju ke tujuan penciptaannya. Allah berikan petunjuk kepadanya, lima yaslahu fi ma'isyatihi, tentang apa yang cocok baginya dalam penghidupannya, dalam makanannya, dalam minumannya. Sehingga tahu ini cocok dimakan, itu tidak cocok dimakan. Ini cocok dimakan, ini tidak cocok dimakan. Allah berikan kepada makhluk pengetahuan untuk itu semua. Allah bahkan ngajari ulat, kalau daun itu habis disemprot, gak berani dimakan. Mereka gak makan. karena Allah kemudian memberikan petunjuk padanya. Demikian juga Allah mengajarinya tentang mangkah, tentang kemudian untuk kemudian kebutuhan biologisnya supaya untuk berkembang biak. Cara berkembang biaknya masing-masing makhluk Allah ajari caranya sendiri-sendiri. Siapa yang ngajari kambing jantan kalau harus begitu kalau mau kemudian menyalurkan syahwatnya? Siapa yang ngajari sapi harus begitu? Siapa yang ngajari ayam supaya begitu? Ini padahal dia tidak sekolah. Tidak ada orang tua yang didik dan ngajari pakai pendidikan seksual. Tidak ada. Tidak ada pendidikan seksual yang didapatkan oleh anak kambing, anak sapi, anak ayam. Lu kok bisa? Gitu. Kok bisa berketurunan, bisa kemudian mempertahankan jenisnya. Allah yang ngajari mangkahnya. Ini cara untuk berkembang biaknya. Dan Allah kemudian yang mengajari semua makhluk tersebut taqallubahu, perubahan-perubahannya, bolak-baliknya. Fal khalqu, maka di ayat Thoha 50 tadi ada dua hal, ada dua kata, ada al khalqu dan ada hidayah. Apa bedanya? Fal khalqu i'ta'il wujudil 'ainil khariji. Maka al khalqu adalah pemberian sesuatu yang wujud, al 'aini satu benda, al khariji yang kemudian bisa dirasakan secara eksternal. Maka Allah berikan penciptaan ayam, khas ayam. Dengan bulunya, dengan paruhnya, dengan ini. Dan Allah ciptakan kambing dengan kekhasan ciptaan kambing. Ayam kakinya dua, enggak empat. Kambing kakinya empat, enggak dua. Masing-masing diberi penciptaan yang khas untuk tiap-tiap makhluk. Dan itu satu hal yang bisa terlihat secara eksternal. Itu al-khalqu. Kemudian, tum'ahada. Maka al-huda adalah i'ta'it wujud al-ilmi adzihni. Itu adalah pemberian dari Allah untuk masing-masing makhluk. Dan itu pemberian itu satu hal yang wujud. Ya, nyata ada. Namun dia adalah ilmi bersifat pengetahuan yang ada pada masing-masing makhluk. Sehingga semuanya adalah zihni, letaknya di benaknya masing-masing. Maka Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dengan penciptaan yang khas. Kemudian memberikan petunjuk tentang cara hidup mereka yang khas. Siapa yang ngajari ayam untuk bisa nyeker-nyeker? Ataukah kemudian kursus skill hidup untuk ayam? Tidak ada. Tidak ada yang ngajari demikian. Tapi bisa nyeker-nyeker. Oh, cari pakannya itu nyeker-nyeker. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar? Siapa yang memberikan ilmu tentang nyeker itu caranya begini? Enggak kemudian terbalik. Posisi kakinya harus seperti apa? Kok bisa kemudian? Siapa yang ngajar? Maka ini hidayah yang menunjukkan adanya sang pencipta. Ayam ini muncul kemudian dengan paruhnya, dengan kakinya, dengan bulunya. Ini al-khalqu. Menunjukkan adanya sang pencipta. Kemudian ayam tersebut itu mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup, cara makan, cara bertelur, cara berkembang. Kalau kemudian ayam betina ini punya telur, kenapa diremi? Siapa yang ngajari dia untuk ngeremi telurnya? Apakah ada sekolah ibu di dunia ayam? Enggak ada sekolah ibu di dunia ayam. Tapi dia kemudian bisa tahu kalau dia bertugas untuk ngeremi telurnya. Dan ngeremi ini ada jangka waktunya. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang memberikan petunjuk? Bahasa Arabnya, siapa yang ngasih hidayah? Maka adanya petunjuk semacam ini yang diketahui oleh masing-masing hewan, itu adalah bukti adanya sang pencipta. Sehingga jika kita memperhatikan hal tersebut, melihat hidayah ammah yang Allah berikan pada petunjuk hidup untuk masing-masing hewan. Yang itu khas beda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Maka kesimpulannya, fala khaliqa siwahu. Tidak ada pencipta selain dia. Subhanahu. Wala hadiya ghairuhu. Tidak ada yang ngasih petunjuk macam-macam semacam ini kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khalqu, dan penciptaan ini, wa hadzihil hidayatu, dan petunjuk hidup untuk masing-masing hewan, masing-masing makhluk ini, semuanya adalah bagian dari ayat yang menunjukkan rububiyah Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil akal yang kelima yang diajarkan oleh Al-Quran untuk menunjukkan adanya sang pencipta adalah dalilul inayah. Bukti perhatian Allah dengan manusia. Maka alam jagat, falkaun, jagat raya ini dengan berbagai macam fenomenanya, dengan berbagai macam kebaikannya, itu manfaatnya, semuanya cocok untuk wujud manusia. Semuanya itu disiapkan untuk kehidupan manusia. Dan supaya baqaihi, bisa manusia bisa bertahan hidup ala akmalil wujuhi, dalam bentuk yang paling sempurna. Wahadihil muafaqatu, dan kecocokan antara alam dengan kehidupan manusia ini secara aksiomanya akal menunjukkan adanya sang pencipta, dan sang pencipta itu adalah zat yang sempurna. Karena mustahil terwujud atau tahsul terjadi perhatian yang demikian sempurna untuk manusia dan kehidupan manusia, terjadi sitifatan kebetulan, wattifaqan, dan kebetulan. Ittifaqan di sini artinya juga kebetulan. Bukan kesepakatan, namun kebetulan. Ittifaq itu bisa kesepakatan, bisa juga artinya kebetulan. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, baik sekalian manusia sembahlah Rabb kalian, yang dia adalah zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Dan dia adalah zat yang memberikan fasilitas untuk kehidupan kalian manusia. Maka ini dalilul inayah. Allah ja'ala lakumul ardu firasha. Allah jadikan untuk kalian bumi itu terhampar sehingga mudah untuk dilewati, mudah untuk dibuat rumah. Karena bumi terhampar sehingga orang bisa bangun rumah, orang bisa bikin jalan dan seterusnya. Ini perhatian Allah untuk manusia. Perhatian Allah untuk manusia, wassama'a bina'a. Allah jadikan langit itu sebagai atap. Perhatian Allah untuk manusia. Wa angzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan air dari mendung. Fa akhraja bihi minas tsamarat. Dengan air hujan tersebut, Allah keluarkan berbagai macam hasil perkebunan. Rizqan lakum. Ini semua adalah perhatian untuk kalian. Perhatian untuk kalian manusia. Sebagai rizki untuk kalian manusia. Maka dengan dalilul inayah, bukti bahasanya Allah itu perhatian dengan kalian wahai manusia. Ala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahasanya Allah tidak memiliki tandingan dalam penciptaan dan dalam perhatian. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu atau khalaqahu. Dia zat Allah yang membaguskan segala sesuatu yang dia ciptakan. Semuanya diciptakan dengan bagus. Maka itqanul khalqi, demikian bagusnya penciptaan. Dan makhluk itu ditundukkan lisair untuk melakukan perjalanan. Wifqa nizamin mutqanin. Selaras dengan satu sistem yang demikian rapi. Adalah bukti adanya sang pencipta. Dan bahasanya sang pencipta adalah zat yang demikian besar kuasanya dan kekuasaannya. Dan bahasanya tidak ada ilah yang hak. Yang tidak ada, tidaklah sepatutnya ibadah kecuali hanya untuknya. Demikian juga ditundukkannya berbagai makhluk wifqa sesuai dengan namus aturannya. Al-mutqan yang demikian rapi. Wal-burhan adalah bukti. Al-bahir yang mencengangkan. Alladhi falaja bihi al-khalilu. Yang dengan bukti tersebut. Maka al-khalil sang pencipta bisa mengalahkan Namrud tatkala dia sombong menolak dalil penciptaan. Ya, akan kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan. Qala syariha hafizahallahu ta'ala. Wal burhanul bahir, ini adalah bukti yang mencengangkan. Alladhi falaja bih al khalilu. Falaja maknanya pintar menyampaikan hujah sehingga mengalahkan lawan. Yang dengannya, atau bisa kita katakan mengalahkan begitu saja. Yang dengannya Al-Khalil alaihi salam bisa mengalahkan Namrud. Tatkala Namrud ini sombong menolak dalil Al-Khalqi. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau mengetahui seorang yang membantah Ibrahim tentang Rabbnya karena Allah telah memberikan padanya kerajaan. Itqala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, ini menggunakan dalilul khalqi, Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, saya juga menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim berpindah kepada dalilul inayah. Qala Ibrahimu, Ibrahim mengatakan, Inna Allah ya'ti bisyamsi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari arah timur, kemudian nanti tenggelam di barat, sehingga matahari tidak berhenti hanya di satu titik saja. Ya, maka dengan berputarnya matahari, maka di sini ada inayah, perhatian Allah dengan manusia. Ya, karena seandainya matahari cuma terbit di situ saja, ya, tidak kemana-mana. Selama 12 jam di situ saja, ya hitam semua daerah situ. Orangnya, macam-macamnya. Namun karena inayah Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah dengan kebaikan manusia, dibuat matahari itu terlihat atau kita lihat berputar atau bergerak. Oleh karena itu fa'ti biha minal maghrib, datangkanlah dari arah barat, maka terbungkamlah alladzi kafara, yang kafir, wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang zalim. Maka Ibrahim berdalil akan adanya sang pencipta, berdalil dengan sesuatu yang bisa disaksikan berupa penciptaan makhlukat. Hudusnya makhluk, makhluk itu ada dan sebelumnya tidak ada. Dan kemudian dia tidak ada setelah ada. Maka tatkala al-mulhid, orang yang sesat tersebut, yaitu Namrud sombong, maka Ibrahim ini bergeser, berdalil adanya sang pencipta bima yushahidu. Dengan apa yang disaksikan min taskhiril kawakib. Ditundukkannya berbagai macam benda-benda langit untuk kepentingan manusia. Maka terbungkamlah orang yang kafir dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Kemudian dalil yang keenam adalah dalilul ayat. Ayat di sini maknanya mukjizat. Maka ayatul anbiya, mukjizat para nabi ada di antara dalil yang paling penting menunjukkan adanya sang pencipta, sempurnanya sang pencipta, dan benarnya para rasul. Dan bahkan itu menjadi dalil banyak dari dasar-dasar keyakinan dan kaedah-kaedahnya. Ibnul Qayyim mengatakan, metode ini adalah min aqwat turuq, metode yang paling kuat, metode yang paling tepat, metode yang paling bisa menunjukkan adanya sang pencipta, sifatnya dan perbuatannya. Keterkaitan antara dalil dalam metode ini dengan isi kandungan dalil, ini aqwa lebih kuat dibandingkan keterkaitan dalil-dalil akal yang murni akal dengan kandungannya. Karena dalil ini menggabungkan antara dalil indrawi dan akal. Sehingga wadalalatuha daruriyatun binafsiha. Sehingga kandungannya itu adalah satu hal yang hukumnya pasti dengan itu sendiri. Oleh karena itu, mukjizat para nabi itu Allah namai di Al-Quran dengan sebutan ayat bayyinat. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada metode dalil yang lebih kuat, yang lebih mengikat dan lebih kuat dibandingkan ini. Kemudian dalil yang ketujuh menunjukkan adanya sang pencipta adalah dalil mathulat, dalil adanya berbagai macam hukuman. Ini azab. Ini mathulat artinya al-ukubat. Hukuman al-munakilat yang menjadi hukuman yang membuat jera, yang itu di luar kemampuan makhluk dalam memberikan hukuman. Kasaihah semacam suara yang memekak sehingga membuat mati kaum yang diazab. Kemudian iktifak, dilewati dulu. Kemudian al-masakh, penghapusan rupa sebagaimana azab yang Allah berikan kepada sebagian Bani Israel yang manusia kemudian diubah jadi kera. Ada juga sebagian Bani Israel yang mengalami masakh, manusia diubah menjadi babi. Maka ini hukuman di luar kuasa manusia untuk membuat hukuman. Kemudian wal khasaf, dan tenggelam ke dalam bumi sebagaimana hukuman yang Allah berikan kepada Qarun. Iktifak itu bumi yang dibalik. Sehingga bagian atasnya menjadi bagian bawah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fatilka buyutuhum, itulah rumah-rumah mereka, khawiyatun, hancur, bima zolamu, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian Allah katakan, inna fi dhalika la ayat, la ayatan, sungguh dalam hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang berilmu. Berarti mathulat sebagai dalil. Untuk menunjukkan kuasanya sang pencipta dan adanya sang pencipta. Dalil yang kedelapan adalah ijabatu da'awat, pengabulan doa. Maka masing-masing orang telah mencoba. Mencoba secara langsung atau mendengar orang lain yang memiliki doa yang mustajab. Dan itu utama fi halil ittirar, dalam kondisi Ya, terutama doanya orang yang dalam kondisi terdesak. Tidak ada yang bisa membantu, semuanya buntu. Ketika orang kondisi itirar, di sini maksudnya adalah ketika orang itu buntu, semua usaha mentok, semua jalan tertutup, akhirnya kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah, mengibar kepada Allah, kemudian tiba-tiba Allah kemudian kabulkan doanya. Maka itu bukti nyata adanya Sang Pencipta. Dan ini adalah dalil qati, dalil yang tegas adanya Allah zat yang mendengar doa, menghilangkan kesusahan dan memenuhi hajat dan menolong orang-orang yang menderita. Allah Ta'ala berfirman, dan jika hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika mau berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka merespon falyastajibuli, merespon permintaan-permintaanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Inilah bukti yang paling besar menunjukkan adanya Sang Pencipta dan esanya Sang Pencipta dan benarnya para Rasul. Setelah kita bahas tentang adanya Sang Pencipta, maka hal yang penting untuk dibahas adalah bukti kalau Allah adalah Rabb satu-satunya. Maka poin pembahasan berikutnya adalah adillatu tauhid rububiyah, dalil tauhid rububiyah. Kalau tadi kita bahas tentang dalil Rabb, dalil adanya Allah, adanya Sang Pencipta. Dan kalau pencipta itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Maka dalilnya banyak sekali dan bisa saya simpulkan bahwa dalil-dalil ini meskipun demikian banyak bisa dikategorikan menjadi tiga kategori besar. Ada tiga kategori besar yang menunjukkan keesaan Allah dalam rububiyah. Kemudian yang pertama, kategori yang pertama, dalil untuk tauhid ini dengan metode general. Wa yama taqaddama dzikruhu, itulah 9 dalil yang telah disebutkan dengan sedikit rinci ketika kita membahas cara-cara pendalilan dengan akal menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ada dalil al-khalqi, penciptaan, hidayah, kemudian mukjizat para nabi dan yang lainnya. Maka dalil-dalil ini tidak hanya menunjukkan adanya Sang Pencipta saja, namun juga menunjukkan ma'adhalika, di samping adanya Sang Pencipta, ini juga menunjukkan ala usulil matalib al-ilahiyah. Hal-hal yang mendasar berkenaan dengan masalah ketuhanan, terutama adalah tauhid rububiyah. Fahiyah, maka 9 dalil yang telah disebutkan secara cukup detail adalah ayatun bayyinat, bukti-bukti yang nyata keesaan Sang Pencipta. Wasyawahidul haq, dan bukti kebenaran keesaannya dalam mencipta, wal ibda, dan dalam mencipta. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah dan semua perintah dari syariat Allah terdapat hikmah yang luar biasa dan ayat atau bukti yang sangat jelas menunjukkan keesaannya dan menunjukkan kalau dia adalah zat yang hakim, zat yang maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia adalah zat yang berilmu, zat yang kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Dan dia adalah qayyum, mengurusi dirinya sendiri dan makhluknya. Dan dalil bahasanya kepemilikan Allah, tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali akal yang rusak. Dan tidak ada yang tanbu anha, meleset darinya, ilal fitaril mangkusah, kecuali fitrah yang terbalik. Sebagaimana seorang penyair yang mengatakan, walillahi fi kulli taskinatin wa tahrikatin abadan syahidu. Dan bagi Allah dalam setiap tenang dan gerak, seluruhnya terdapat bukti. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan segala sesuatu itu adalah ayat bagi Allah yang menunjukkan kalau dia adalah zat yang esa. Yanbu'an tidak menerima tanbu'anha. Tidak ada yang tanbu'anha dan tidak menerimanya kecuali fitrah yang terbalik. Kemudian dalil jenis kategori yang kedua adalah adillatun, dalil yang menunjukkan tauhid rububiyah dengan metode tadammun, metode tidak langsung. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Dia sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. Dan dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku, kata Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wa wallahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Miliknya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Walaul hukmu, dan miliknya lah hukum dan keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Maka ayat-ayat dan yang semisal yang pada dasarnya adalah tentang tauhid ibadah. Karena ilah itu artinya zat yang disembah. Wahiyya ma'adhalika, di samping itu secara tidak langsung menunjukkan tauhid ilmi, menunjukkan tauhid rububiyah. Karena berhak untuk mendapatkan ibadah itu tidaklah didapatkan kecuali karena dia adalah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna, satu-satunya yang memiliki mencipta dan mengatur. Wa qata'a al-mutakallimuna, dan namun para ulama ahli kalam berpandangan bahasanya dalil jenis ini menunjukkan tauhid rububiyah bil mutabaqah. Secara utuh hanya menunjukkan tauhid rububiyah. Karena ilah menurut mereka artinya sang pencipta, dan ini adalah perkataan yang dibuang karena menyelisihi perkataan salaf dan bahasa Al-Quran. Yang betul, ilah itu tidak bermakna Al-Khaliq, namun ilah bimakna Al-Ma'bud. Dan sesuatu yang satu-satunya untuk berhak untuk disembah menunjukkan kalau dia adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik, dan satu-satunya pengatur jagat raya. Kemudian dalil jenis yang ketiga adalah dalil tauhid rububiyah secara spesifik. Seperti firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Bagaimanakah mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka ini tiga jenis, tiga kategori tauhid, dalil tauhid rububiyah. Dan termasuk dalam jenis ini, mungkin jenis yang ketiga berarti ya. Ya, termasuk dalam jenis ini, dalam kategori yang ketiga, tiga dalil tauhid rububiyah yang terkenal. Alati iktasara ba'dul ulama, yang sebagian ulama membatasi hanya menyebutkan tiga hal ini. Karena tiga dalil ini memuat bukti akal tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Dalil yang pertama, Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91. Matakadallah min walad. Allah tidak memiliki anak. Wa makana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada sesembahan yang lain di samping Allah. Jika ada sesembahan yang lain di samping Allah, idzan jika demikian niscaya masing-masing ilah akan pergi dengan membawa ciptaannya dan sebagiannya akan, maka satu ilah akan mengalahkan ilah yang lainnya. Maka ilah yang hak itu tidak boleh tidak haruslah dia berstatus sang pencipta dan sang pelaku. Maka seandainya bersamanya terdapat ilah yang lain, niscaya ilah tersebut juga punya ciptaan dan punya perbuatan. Dan ilah tersebut, Tuhan tersebut tidak akan rela dia bisyirkatil ilahil akhar, dibersamai oleh ilah yang lain. Bahkan jika dia mampu untuk mengalahkannya, dia akan lakukan sehingga dia bisa bersendirian menjadi pemilik dan bersendirian menjadi ilah. Wa ilam yaqdir, jika tidak mampu mengalahkan yang lainnya, maka caranya adalah menyendiri. Cari daerah kekuasaan yang lain. Maka jika tidak bisa mengalahkan ilah yang lain, maka infarada bi khalqihi, dia akan menyendiri bersama makhluk yang dia ciptakan dan kekuasaannya sebagaimana raja-raja dunia bersendiri dengan daerah kekuasaannya. Karena tidak bisa mengalahkan raja yang lain, ya sudah. Ini daerah kekuasaan saya. Kita jangan saling mengganggu. Kamu sana, saya sini. Dan teraturnya jagat raya. Dan terikatnya sebagian dengan yang lain. Dengan satu sistem yang bagus. Meniadakan kemungkinan adanya ta'adud berbilangnya Tuhan. Dan menunjukkan bahwasannya pengatur jagat raya itu tunggal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala afadha berpanjang lebar. Menjelaskan hujah yang penting ini. Yang terkandung dalam ayat di atas. Wabayana beliau jelaskan bahwasannya takdir pengandaian adanya dua pencipta. Yang dua-duanya ya, berkuasa. Maha kuasa itu mustahil pakai sudut pandang manapun. Bikuli iktibarin. Fayamtani'u maka mustahil. Masing-masing dari dua pencipta tersebut bisa berbuat ala sabilil istiqlal, bisa melakukan tindakan secara mandiri. Karena hal itu masing-masing bisa melakukan perbuatan secara mandiri, itu yujibu berarti yang satu adalah pelaku tanpa sekutu dan yang lainnya juga demikian. Jika masing-masing jadi pelaku tanpa sekutu, maka ini namanya menggabungkan dua hal yang kontras. Dan mustahil juga masing-masing dari dua pencipta tersebut melakukan perbuatan dalam bentuk kerjasama, bermitra. Karena jika keduanya, dua pencipta itu, masing-masing membutuhkan yang lainnya, maka hilang dari keduanya sifat khas Tuhan. Karena perlu bermitra, sifat khas Tuhan itu sendirian. Sifat khas makhluk itu bermitra. Ya, sifat khas Tuhan yang telah kita bahas, itu infirad, bersendirian. Itu khasiyah uluhiyah, kekhasan Tuhan. Wahya dan kekhasan Tuhan adalah al-qudrah budi binafsi. Kuasa sendiri. Kuasa dengan dirinya sendiri, yang ini berarti meniadakan adanya hajat dengan mitra, wal-ajiz dan meniadakan ketidakmampuan. Wa in istaghna kullu minhum 'anil akhar, jika masing-masing dari dua pencipta itu tidak membutuhkan yang lain, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, hal tersebut terjadi. Masing-masing tidak membutuhkan Tuhan yang lainnya, itu dikarenakan tamasulin fil kudrati. Punya kesetaraan dalam kemampuan. Atau kemungkinan yang kedua, tafadul. Kemampuan dua Tuhan ini berbeda. Jika ada dua Tuhan yang masing-masing tidak membutuhkan yang lainnya, dikarenakan keduanya sama dalam kekuasaan. Sama-sama maha kuasa dengan maha kuasa yang setara. Maka yang terjadi adalah imma ayatamana'a wa yatadafa'a. Masing-masing saling menghalangi, saling menolak. Akhirnya karena setara, tidak bisa ngalahkan. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Maka yang satu mau mencipta A, yang satu tidak mau mencipta A. Dan ini sama-sama kuat. Maka apa yang terjadi? Kalau ini sama-sama kuat, fayakunu kullun minhuma ajizan anil fi'li. Maka masing-masing dari Tuhan tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika seandainya ada dua Tuhan yang saling tidak membutuhkan, namun setara kekuatannya. Setara kekuatannya, kemampuannya. Ini Tuhan A, ini mau menciptakan A, yang itu tidak mau menciptakan A. Akhirnya saling dorong-mendorong, saling tolak-menolak. Jadinya karena kekuatannya sama, tidak ada yang jadi. Wal ajiz, kalau tidak mampu berbuat, tidak layak jadi Tuhan. La yakunu ilahan wala rabban. Tidak jadi Tuhan. Wa imma, kalau tidak mengambil opsi saling tolak menolak, karena kekuatannya setara, maka opsi yang kedua, masing-masing Tuhan ini pergi membawa ciptaannya. Sehingga nanti ada pembagian daerah kekuasaan. Akan terjadi pembagian daerah kekuasaan. Nanti bumi bagiannya siapa, langit bagiannya siapa. Dan jika ini terjadi, maka dan kemungkinan ini mustahil juga menurut akal. Kalau terjadi pembagian daerah kekuasaan. Kenapa? Li anna irtibata ajza'il alam. Karena hubungan erat antar bagian dari di jagat raya ini binidhamin wahid, dengan satu sistem yang sama, itu meniadakan kemungkinan adanya berbilang dua pelaku. Ada berbilangnya dua pelaku dalam mengatur jagat raya. Nah, kalau ada dua, andai ada dua nih, semuanya cuma berimajinasi. Seandainya ada dua Tuhan yang masing-masing tidak perlu bekerja sama dengan yang lain, tidak perlu bermitra karena istighna, merasa cukup tanpa yang lainnya. Namun dua Tuhan ini tafadola fil kudrati. Kemampuannya beda, ada yang lebih kuat sama ada yang kurang kuat. Maka bisa dipastikan yang lebih kuat akan mengalahkan yang kurang kuat. Sehingga yang dikalahkan statusnya jadi marbub. Jadi rakyat. Jadi yang dipelihara dan bukan yang memelihara. Dan Tuhan yang kuat itulah yang menang. Itulah semata dia yang menjadi Rabb. Oleh karena itu maka al-wahdaniyah wal-qahr. Keesaan dan al-qahr, menangnya apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Itu mutalaziman. Dua hal yang berhubungan erat. Ketika dia adalah Tuhan satu-satunya, maka dia harus punya qahr. Keinginannya, kehendaknya lah yang pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia inginkan. Masya'akan wa man lam yasha' lam yakun. Yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Ini satu paket. Kalau dia adalah wahdaniyah, dia adalah satu-satunya, dia adalah zat yang esa, maka dia harus zat yang kuasa dan menangan. Kul inama ana mungdir, katakanlah bahasanya aku hanya sekedar rasul yang mengingatkan. Wa ma min ilahin illallahu, tidak ada satupun sesembahan yang berhasil disembah illallahu kecuali Allah. Kemudian Allah katakan al-wahidul qahhar, dia adalah zat yang esa. Karena dia adalah zat yang esa, tidak boleh tidak, maka dia al-qahhar, zat yang menangan. Kemudian dalil tauhid rububiyah yang kedua ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-22. Firman Allah Ta'ala, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada banyak ilah selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Al-Mu'allimi mengatakan, takriru hadal burhani, penjelasan untuk bukti ini. Seandainya bersama Allah Ta'ala terdapat ahya, sejumlah sesuatu yang hidup yang masing-masing mengatur makhluk, memberi rezeki, dan perkara-perkara besar yang lainnya di jagat raya ini, dan masing-masing mengatur dengan pengaturan yang independen, niscaya mereka akan berselisih. Dan ketika mereka berselisih, rusaklah langit dan bumi. Dan satu hal yang bisa diketahui bil musyahadah, dengan bisa dilihat dengan mata kepala. Bahasanya hal-hal yang besar di jagat raya ini tidak mengalami kerusakan. Maka diketahuilah dengan hal ini bahasanya tidak ada bersama Allah sesuatu yang hidup yang masing-masing dari kulun minhum, itu kurang nun ya, masing-masing dari mereka mengatur jagat raya dengan pengaturan yang independen. Dan kandungan ayat ini disebut dalam bahasa ulama kalam dengan sebutan dalil tamanu', kata al-mu'alimi. Dan ayat ini al-anbiya ayat yang ke-22 adalah dalil yang disebut dengan dalil tamanu', yang masyhur di kalangan para ulama kalam. Namun mereka, para ulama kalam, dalam menjelaskan dalil ini khabtun tawil, mereka ngawur yang panjang. Dan apa yang saya sampaikan kepadamu itulah yang menjadi kandungan Al-Quran. Maka al-mu'alimi setuju bahwasanya dalam Al-Anbiya ayat 22 itu terdapat yang disebut dengan dalil tamanu'. Namun Ibnu Taimiyah tidak setuju kalau ayat ini isinya dalil tamanu'. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ro'a berpandangan. Demikian juga ulama yang sepakat dengan Ibnu Taimiyah bahasanya ayat ini Al-Anbiya 22 bukanlah yang menjadi maksud dari ayat dalil tamannu atau tamannu rububiyah. Kenapa ini bukan dalil tamannu rububiyah? Kalau tamannu rububiyah, masing-masing misalnya ada, andai ada dua Tuhan yang sama-sama kuasa, sama-sama kuasa dengan kuasa yang setara, maka Tuhan yang ini ingin menciptakan A, namun Tuhan B tidak ingin menciptakan A. Akhirnya saling dorong-mendorong, singkatnya tidak jadi. Nah, ini disebut dalam ilmu kalam namanya dalil tamannu', untuk menunjukkan kalau Tuhan itu esa. Tidak mungkin dua. Ini alasannya dalil tamannu'. saling mencegah. Saling mencegah. Tuhan ini mau menciptakan A, Tuhan B mencegahnya. Gak jadi. Tuhan B mau menciptakan, Tuhan ini mau menciptakan A, Tuhan yang satunya tak mau. Akhirnya tak jadi. Nah ini berbeda dengan Anbiya 22. Kalau Anbiya 22 itu langit dan bumi rusak setelah ada. Kalau Taman Nuh tidak bakalan ada. Kalau dalil Taman Nuh itu tidak bakalan ada bumi. Ada Tuhan A dan B. Tuhan A ingin menciptakan bumi. Tuhan B tidak mau menciptakan bumi. Keinginan Tuhan A dihalangi oleh Tuhan B. Akhirnya bumi tidak jadi tercipta. Tuhan B ingin menciptakan bumi. Tuhan A tidak mau. Tuhan A menghalangi kehendaknya Tuhan B. Jadi bumi? Tidak jadi bumi. Itu dalil Taman Nuh. Sehingga dalil Taman Nuh itu akhirnya tidak jadi. Bumi tidak jadi tercipta. Seandainya ada dua Tuhan. Nah, sedangkan Al-Anbiya 22 tidak membicarakan itu. Seandainya ada ilah selain Allah, maka langit dan bumi yang sudah ada ini rusak jadinya. Kata Ibnu Taimiyah, karena dalil Taman Nuh ala ilmu kalam yang masuk dalam para ulama kalam itu yamna wujudal maf'uli. Mencegah terwujudnya maf'ul. Contohnya mencegah terwujudnya bumi. Itu dalil Taman Nuh. Bukan menunjukkan rusaknya maf'ul, contohnya rusaknya bumi setelah adanya bumi. Padahal Anbiya 22 itu isinya adalah rusaknya bumi seandainya ada ilah yang lain selain Allah, maka bumi rusak setelah ada. Berarti ini bukan dalil Taman Nuh ala ulama ul kalam. Kemudian ini di wayuzkar dan disebutkan dalam sebab dan illah al-fa'ilah sang pelaku di jagat raya ini. La fil maqasid wal illah al-ghaiyah. Itu atau wal ilal al-ghaiyah. Itu kurang lam berarti. Bukan dalam masalah maksud penciptaan wal ilal al-ghaiyah. Ilal al-ghaiyah itu tujuan. Kebalikan dari al-ilal al-fa'ilah. Yang mendorong untuk melakukan perbuatan. Maka al-ilal al-ghaiyah itu sama dengan tujuan dalam artian tujuan atau hikmah. Nah, maka Taman Nuh ala ulama kalam itu berkenaan dengan al-ilal al-fa'ilah. Yang menjadi pelaku dalam faktor yang menjadi pelaku dalam penciptaan jagat raya. Wa inama al-maqsudu biha, namun yang dimaksudkan oleh ayat Al-Anbiya 22 kata Ibnu Taimiyah itu Taman Nuh uluhiyah. Sedangkan dalil Taman Nuh ala ulama ul kalam itu Taman Nuh rububiyah. Dan Taman Nuh rububiyah itu tadi menyebabkan tidak jadi, bukan menyebabkan rusaknya sesuatu yang sudah jadi. Dan Taman Nuh rububiyah itu berkenaan dengan ilal fa'ilah. Berkenaan dengan ilal al-fa'ilah. Untuk jadi faktor terjadinya al-fi'il perbuatan di dunia ini. Namun yang jadi maksud biha ayat Al-Anbiya 22 adalah tamanu uluhiyah. Dari sisi kerusakan yang akan timbul karena adanya ibadah kepada selain Allah. Nah, gimana itu tamanu uluhiyah? Gimana itu rusaknya jagat raya, langit dan bumi? Manakala ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya antara kerusakan jagat raya setelah adanya? Kerusakan langit dan bumi setelah adanya dengan adanya pencipta dan adanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ada tiga penjelasan. Hubungan antara ibadah kepada selain Allah itu akan menyebabkan rusaknya langit dan bumi setelah adanya. Wabayanu dalikan mengujuhi. Penjelasannya ada dari tiga sisi. Yang pertama, tidak ada kebaikan bagi makhluk kecuali dengan sesembahan yang menjadi muradin lidatih, yang dimaksudkan dan diinginkan karena zatnya. Dan Tuhan tersebut atau sembahan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan makhluk. Dan tidak boleh ada sesuatu yang muradan lidatih diinginkan karena zatnya kecuali Allah. Maka seandainya bukan dia Allah lah sang sesembahan satu-satunya, niscaya rusaklah alam semesta dengan gara-gara ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, seandainya di langit dan di bumi ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tentu itu bukanlah sesembahan yang berhak disembah. Karena sesembahan yang berhak disembah itu tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang semisal dengannya. Maka falau ubida ghairuhu, maka seandainya sesembahan, seandainya yang disembah adalah selain sesembahan yang berhak disembah, niscaya rusaklah langit dan bumi dikarenakan hilangnya kebaikan langit dan bumi. Dan kebaikan langit dan bumi adalah ibadah menyembah al-ilah al-haq, sesembahan yang berhak untuk disembah. Fa'ulima, maka bisa disimpulkan bahasanya mustahil langit dan bumi ini bersandar untuk kebaikannya pada dua ilah yang setara. Sebagaimana mustahil langit dan bumi ini bersandar untuk wujud dan eksistensinya dua Rabb yang setara. Yang ketiga, tegaknya langit dan bumi, maksudnya beresnya langit dan bumi, keteraturan langit dan bumi hanya akan terwujud dengan keadilan. Dan keadilan yang paling adil adalah tauhid, sebagaimana kezaliman yang paling zalim adalah syirik. Seandainya jagat raya ini memiliki dua ilah yang disembah, yang semuanya layak untuk disembah, tentu akan rusak keteraturan jagat raya. Yang ini padanya adalah Allah dibi kawamuhu, tegaknya jagat raya itu dengannya. Walihada, oleh karena itu jika tidak tersisa di atas muka bumi ini suara orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah izinkan untuk robohnya jagat raya dan terjadinya kiamat. Sebagaimana diriatkan oleh Muslim dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi sampai tidaklah diucapkan di muka bumi Allahu Allah. Yaitu yang dimaksud Allah Allah di sini adalah la ilaha illallah, sebagaimana terdapat di sebagian jalur hadis ini, tepatnya dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau dalam riwayat Muslim itu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah, sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Wa fi siyaqil ayat, masih ini merangkum dari Ibnu Taimiyah. Dan rangkaian ayat di Al-Anbiya 62 kalau dibaca dengan cermat, dengan teliti, maka di sana ada dua titik yang menunjukkan bahwasannya pesan pokok Anbiya 22 adalah tamanu uluhiyah, bukan tamanu rububiyah. Maka ada dua titik yang menunjukkan ini tamanu uluhiyah, bukan tamanu rububiyah. Yang pertama ada kata-kata alihah. Allah tidak mengatakan arbab, Allah katakan alihah. Dan alihah dan ilah itu artinya ma'bud, sesembahan. Maka ini menunjukkan yang diinginkan oleh Al-Anbiya 22 adalah tamanu uluhiyah. Yang artinya bahwasannya langit dan bumi tidak akan baik dengan keberadaan sesembahan di samping Allah yang merupakan ilah al-haq. Dan sungguh keliru orang yang menyangka bahasanya ilah di sini maknanya Rabb. Sehingga dia beranggapan bahasanya ayat ini Al-Anbiya 22 menunjukkan imtina wujudu rabbaini mutakafi'aini, mustahil ada dua Rabb yang setara. Yang ini tadi namanya tamanu rububiyah. Karena perkataan ini ilah itu artinya Rabb menyelisihi bahasa Arab dalam masalah makna ilah. Kemudian yang kedua menyelisihi karakter dakwah para rasul dan realita umat-umat yang didakwai oleh para rasul. Para rasul hanyalah diutus untuk mendakwai manusia, mengajak mereka kepada sesuatu yang mereka menyimpang darinya, yaitu tauhid ibadah. Bukan mengajak manusia kepada sesuatu yang tabatu ala jumlatihi, yang secara global mereka telah menetapkannya, yaitu tauhid ububiyah. Oleh karena itu tidaklah diketahui dari satupun umat di dunia ini, tidak ada diketahui adanya satu bangsa yang mengimani wujud dua Rabb, dua Tuhan yang setara dalam sifat dan perbuatan. Kemudian yang kedua Allah katakan, jika ada banyak ilah maka lafasadata langit dan bumi akan rusak. Bukan langit dan bumi tidak ada. Kalau ini tamanu rububiyah, maka langit dan bumi tidak akan ada. Dan yang namanya rusak itu artinya tidak baik. Dan yang namanya rusak itu terjadi setelah ada. Sedangkan tamanu rububiyah itu yaktadi menghasilkan adamul wujud. Tidak ada jagat raya. Sehingga seandainya yang dimaksudkan oleh Al-Anbiya 22 adalah tamanu rububiyah, niscaya bunyi ayatnya adalah lama wajadata, bukan lafasadata, namun lama wajadata, tentu langit dan bumi tidak wujud. Atau lakanata ma'dumata, ini niscaya langit dan bumi itu tidak ada. Maka bisa diketahui dan bisa disimpulkan bahasa yang dimaksud dengan Al-Anbiya 22 adalah tamanu uluhiyah. Wa anna samawati wal ard, dan bahasa langit dan bumi tidak mungkin baik kecuali dengan ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Karena kebaikan makhluk innama yakunu hanyalah ada dengan kebaikan maksud dan apa yang diinginkan oleh makhluk. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca, kita telaah di kesempatan kali ini. Baru dua dari dua dalil tauhid rububiyah yang masyhur, yang biasa di yang masyhur masih kurang dalil yang ketiga. Insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.